rasa cinta yang membara. Mungkinkah dirinya merasakan

kasih tak sampai, pujaan hati kini direbut orang. Thank you.

Thank you. masih ada sayapku melangkahkan kaki ini bagai ninja sejuta panas. Terima kasih. cintanya lebih dari buaya. Oh Tuhan, kuatkan iman di dalam dada. Sampai ke pantai suratan takdir, kau tercipta bukan untuk. Oh, tabung hangat. Engkau pun ku rasa daging. Makan bareng kamu hangat. Punya ku juga punya. Engkau pun ku rasa keju. Bila dekat kamu hangat. Engkau pun ku rasa daging. Makan bareng kamu hangat. Punya ku juga punya. Yeah.